Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, di pinggiran kota raja telah terjadi pertempuran antara Resi Amista dan Prabu Sora melawan Anting Wulan. Aku tidak akan mungkin dapat mengalahkan mereka berdua. Gerak-gerakku jadi tak ada artinya menghadapi mereka. Tahanlah bocah itu sesaat, tuanku. Saya akan menerapkan aji lima bayang-bayang. Nah, malam ini adalah malam terakhir dari seluruh perjalanan hidupmu, bocah Lia. Aji Banyu Cakrabuana dari Prabu Sora bersiutan nyaring di antara gema dari pukulan-pukulan Resi Amista yang bagaikan prahara mendesak perempuan muda perkasa. Di Banyu Cakrabuana dari gadis perkasa murid Resi Wanayasa itu kali ini menumpuk batu. Lawan yang kini dihadapi adalah Resi Amista dari India yang memiliki kekuatan gaib di antara deru pukulan-pukulannya. Pukulan-pukulan dari lima pasang tangan dari lima bentuk Resi Amista. Sementara lawannya yang lain adalah Prabu Sora yang juga memiliki ilmu Banyu Cakrabuana sebagaimana yang dimilikinya. Bibi Anting Wulan terdesak hebat. Aku akan membantu sekuat tenagaku. Hei, bocah tolol, tinggalkan tempat ini. Kita hadapi saja mereka bersama-sama. Ayo, Resi jahat, kau hadapilah aku. Hei, Amista, hadapi aku. Jangan layani anak yang tidak mempunyai persoalan denganmu. Amista, serang terus perempuan ini. Jangan berikan kesempatan sedikit pun untuk mendapat. Celaka. Agaknya Raden Purbaya mendapat celaka. Apa yang harus kuperbuat? Pukulan demi pukulan, tendangan serta bentakan-bentakan yang berisi kekuatan gaib dari Resi Amista membuat Anting Wulan yang tengah cemas memikirkan keadaan Raden Purbaya menjadi semakin berat dirasakannya. Sampai akhirnya Anting Wulan tak dapat lagi menahan pukulan beruntun dari Resi Amista serta Prabu Sora. Gadis perkasa itu pun segera terlempar jauh dan jatuh tak sadarkan diri. Apa kini yang akan kita perbuat dengan bocah kecil ini, Amista? Kita akan membuka dan membelah tubuhnya jika perlu. Pusaka itu tidak dapat tuanku biarkan saja lepas dari tangan tuanku. Ya, pusaka itu sangat berarti sekali bagiku, Amista. Itu adalah pusaka tanah ini, tanah Pasundan, yang merupakan perlambang kewibawaan serta kesejahteraan pemiliknya. Dan pusaka itu harus menjadi milikku, milik dari Indra Prasta. Iya, marilah kita lihat keadaan bocah itu, tuanku. Anak ini tak sadarkan diri, Amista. Bagus, bocah. Sekarang kita bertemu kembali. Jika saat itu aku tidak berhasil mengungkapkan kekuatan yang berada dalam tubuhmu, maka malam ini aku harus berhasil. Dan jika tidak, aku tidak akan segan-segan lagi untuk membunuhmu. Benar, tuanku. Itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang dapat kita tempuh, yang dapat kita buat untuk mendapatkan pusaka itu, dan sekaligus mungkin kekuatan gaib yang bersarang dalam tubuhnya. Sekarang dengarlah, bocah. Aku tidak mempunyai waktu untuk bermain-main dan membuang waktu, dan aku juga tidak ingin membawa-bawamu pergi. Sekarang katakan, apakah kau mempunyai kunci untuk mengeluarkan pusakaku itu dan juga kekuatan yang berada dalam tubuhmu? Katakan, bagaimana agar aku dapat memiliki kembali pusakaku dan juga kekuatanmu itu? Sesungguhnya lah, aku tidak tahu, Paman Sora. Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, sekarang aku tidak akan main-main lagi. Kau lihat ini. Aku akan membuka dadamu dan mengorek-norek setiap bagian dari tubuhmu. Aku harus mendapatkan kembali pusakaku itu. Lakukanlah apa yang ingin Paman lakukan. Karena aku benar-benar tidak tahu semua itu. Sudahlah, tuanku. Lakukanlah sesuatu. Baiklah. Sebutlah nama Aji Konda, ayahandamu. Kau akan segera mati. Kubelah dada dan juga perutmu, bocah. Bocah, kenapa kau menunduk seperti itu? Apakah kau takut? Bocah, tengadahkan kepalamu, bocah. Entahlah, tuanku. Lihatlah, tuanku. Tubuhnya bergetar. Lihat itu, tuanku. Tubuhnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itu seperti yang pernah kulihat dahulu, tuanku. Raden Purbaya yang semula menunduk kini menengadahkan kepalanya. Wajahnya nampak demikian agungnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning tipis berkilauan. Resi Amista dan juga Prabu Sora memandang takjub. Keduanya seakan-akan tidak berkedip menyaksikan keadaan tubuh Raden Purbaya. Perlahan-lahan, Raden Purbaya yang semula terduduk bangkit dan berdiri dengan gagah. Dan nampak bocah yang baru meningkat remaja itu demikian agungnya. Tubuhnya yang kekar dan tegap bersinar berkilauan. Sementara itu, kedua tokoh sakti dari tanah Pasundan itu terduduk lemas, seakan-akan tak bertenaga lagi. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki dariku, Prabu Sora? Dan kau, Resi Amista. Siapakah sebenarnya tuan yang berada dalam tubuh anak itu? Aku adalah aku. Bukankah kau telah mengenalku? Bukankah kau sudah tahu siapakah diriku? Tapi apakah mungkin tuan adalah Raden Purbaya? Katakanlah siapa sebenarnya tuan ini. Apakah kami sekarang tengah berhadapan dengan dewa? Keagungan yang terpancar dari tubuh tuan adalah merupakan bukti bahwa tuanku adalah seorang dewata. Cakrabuana adalah milikku. Janganlah kau ganggu lagi anak itu. Karena dia tidak mengetahui apapun tentang diriku. Marilah kita kembali saja, Amista. Baiklah, tuanku. Kita tinggalkan saja bocah ini. Ayo, mari, tuanku. Malam sudah sedemikian jauh melewati puncaknya. Suasana di pinggiran kota raja menjadi sunyi kembali. Yang terlihat di keremangan bulan yang hampir penuh bersinar hanyalah dua sosok tubuh yang tergeletak tak berdaya dan seekor kuda putih yang meringkik-ringkik berusaha untuk menyadarkan tuannya. Beberapa saat saja, Anting Wulan tidak juga menjadi sadar, sampai akhirnya. Hei, kek! Lihatlah itu di sana, seekor kuda putih. Itukah kuda milik Anting Wulan? Oh iya, iya. Kau benar. Ayolah kita dekati ke sana. Dua sosok tubuh tergeletak di rerumputan. Raden? Kek, benar. Ini Raden Purbaya. Cempaka dengan penuh perasaan cemas berusaha untuk menyadarkan junjungannya Raden Purbaya. Sementara itu Anting Wulan tengah ditangani oleh kakek Mamang Kuraya. Luka anak ini cukup parah. Kasihan sekali. Di manakah Raden Purbaya? Dia ada di sini. Bagaimanakah keadaanmu? Sedikit sakit di dada, Kek. Purbaya, kokkah itu di sana? Iya, Bi. Saya di sini bersama dengan Kak Cempaka. Bagaimana keadaan Bibi? Baik-baik saja. Dan bagaimana keadaanmu? Saya tidak apa-apa, Bi. Bagaimana dengan kedua lawan Bibi? Apakah Bibi berhasil mengusirnya? Entahlah, Purbaya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Mereka berhasil membuatku terlempar dan aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Apakah kakek yang telah menolongku, Kek? Menolong siapa? Memangnya apa yang telah terjadi dengan dirimu? Jadi bukan kakek yang telah menolong saya. Lalu mengapa mereka tidak membunuh saya dan juga Raden Purbaya yang sangat diperlukannya? Siapa mereka? Apakah Prabu Sora? Iya, Prabu Sora dan Resi Amista. Aneh, mengapa mereka membiarkan kami tergeletak dan tidak berbuat sesuatu pun dengan diri kami? Benar-benar aneh. Ya, sudahlah. Malam sudah larut. Sebaiknya kita kembali saja. Kita cari tempat untuk beristirahat di desa terdekat. Ayolah. Setelah beristirahat di sebuah penginapan di kota terdekat menjelang tengah hari pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Ayolah kau ikut aku kembali, Tolol. Kita akan selesaikan perhitungan kita. Maaf, Bi. Saya tidak dapat mengikuti Bibi lagi. Saya akan kembali ke Karang Sedana bersama dengan kakek dan Kak Cempaka. Lalu bagaimana dengan janjimu padaku? Saya memang berjanji akan menuruti kehendak Bibi. Dan itu sudah saya laksanakan. Saya telah mengantarkan Bibi ke Indraprasta ini. Jadi hanya sampai sekian saja janjimu itu? Saya memang berjanji akan mengikuti perintah Bibi. Tapi tentu saja tidak selamanya. Dengarlah, Anting Wulan. Kau adalah cucu muridku. Karena aku adalah guru dari Resi Wanayasa, gurumu. Aku minta dengan sangat agar kau mau mengindahkan kata-kataku. Saya, Kek. Saya, Anting Wulan, siap mendengar. Dengarlah kata-kataku. Purbaya tidak pernah mengetahui tentang pusaka itu. Tapi jika kau ingin tahu tentang pusaka itu, sebenarnya lah pusaka itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Baiklah, Kek. Kak Wulan belum dapat menerima keadaan ini. Iya. Anak itu memang keras kepala, keras hati. Ya, Bibi Anting Wulan terlalu keras hatinya. Akan tetapi, sesungguhnya ia adalah seorang pendekar yang baik dan gemar menolong. Ayolah, kita kembali, Kek. Aku sudah menjadi semakin rindu dengan ayahanda. Betul, Kek. Ayolah, kita segera berlomba lari cepat. Hup! Demikianlah Raden Purbaya, Cempaka dan Mamang Kuraya kakeknya kembali ke Karang Sedana. Sementara itu Anting Wulan yang melarikan kudanya tidak lagi memperhatikan arah dan tujuannya. Semuanya hilang. Semua milikku yang sangat berharga telah lenyap. Pusaka pemberian Prabu Sana serta Kakang Saka pun tak patut lagi kumiliki. Biarlah semuanya hilang. Hilang. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Biarlah semuanya hilang. Aku tidak butuh pusaka itu. Demikian juga kau, Kakak. Aku tidak butuh dirimu. Aku tidak butuh. Aku kini tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kau milikku, Tunggul. Hanya kau saja. Anting Wulan menangis dalam kesendiriannya. Ia menangis memikirkan nasibnya yang malang. Kesendirian merupakan sesuatu penderitaan yang berat untuk dirinya, yang selalu bersikap manja pada kakak-kakaknya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi dengan Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.